kamu kemenangan. Judi, judi, menjanjikan kekayaan. Racuni keimanan. Pasti, pasti, karena perjudian orang malas dicuai harapan. Pasti, pasti, karena perjudian perkumpulan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi hutan, apalagi yang mana pasti karena